wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zhulimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyin. Sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang permasalahan sifat kalam, sifat Al-Kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berbicara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yatakallam, berbicara bikalamin hakiki, dengan kalaman, dengan ucapan yang sebenarnya. Dan kita sudah menyebutkan juga di antara keyakinan manusia, mazhab manusia dalam menyikapi atau meyakini sifat kalam. Ada yang mengatakan Allah berbicara, kalam itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam. Allah berbicara, iya, tapi Allah menciptakan kalam. Sebagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Ini ucapan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah. Berarti hakikatnya Allah tidak bicara. Allah tidak berbicara. Sebab Allah menciptakan kalam. Menciptakan kalam. Demikian pula, ada yang mengatakan bahwa kalam Allah nafsi. Kalam nafsi. Tanpa suara, tanpa suara, tanpa huruf. Ini yang banyak yang tidak itu. Orang-orang Asy'ari yang ini keyakinannya tentang kalam. Tentang kalam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara tetapi ambil hadis. Maksudnya sifat kalam Allah baru. Dulu Allah tidak bicara. Dulu Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, kemudian berbicara di waktu yang Allah berbicara pada waktu itu. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan anak kecil. Ini seluruhnya kalam-kalam yang batil. Kalam-kalam yang batil dari ahlul bidah. Kalau yang tadi mengatakan kalam Allah nafsi tanpa suara, tanpa huruf, itu menyerupakan Allah dengan orang yang bisu. Berbicara tapi tidak bisa untuk mengungkapkan. Jelas? Ini orang-orang Asy'ari. Kalau yang terakhir tadi, ucapannya orang-orang Karomiyah. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalamun jadid. Sebab Allah, kalam Allah itu baru. Baik, sekarang dan sudah kita menyebutkan juga akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan kalam. Itu apa? Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan kalam Allah, ucapan Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Jelas ya? Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Dan sampai kiamat, pada hari kiamat Allah berbicara dengan orang yang beriman. Ini sesuai dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki, Allah berbicara. Dari mana kita katakan seperti itu? Sebab kalam Allah, ucapan Allah itu berbeda-beda waktunya. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara nanti pada hari kiamat juga. Pada orang-orang yang beriman. Berarti kalam Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan keinginan Allah. Kapan Allah ingin berbicara, maka Allah berbicara. Tetapi ketika Allah tidak berbicara, maka kita tidak mengatakan Allah tidak bisa bicara. Paham ya? Ketika Allah tidak berbicara, Allah berkehendak, Allah tidak berbicara pada saat itu, maka kita tidak boleh mengatakan Allah tidak berbicara. Berarti sifat kalam dari tinjauan ini sifat zatiyah juga. Paham ya? Apa kemana sifat zatiyah? Sifat-sifat yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Kan begitu? Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Jelas? Ini tidak pernah kita katakan, oh Allah tidak berbicara, tidak mendengar, walaupun sejenak, tidak melihat. Tidak. Allah terus menerus melihat, terus menerus berbicara, terus menerus mendengar. Paham ya? Ini sifat zati ya. Tangan. Ada jenis sifat yang kedua, sifat fi'liyah. Ini kaitannya dengan fi'il. Perbuatan Allah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Berarti dari dua tinjauan ini, kita katakan sifat kalam zatiyah dari satu tinjauan, dan dia juga fi'liyah dari satu tinjauan. Jelas ya? Baik. Dan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwa mereka mengimani sifat kalam, bahwa Allah berbicara. Tetapi ingat, tanpa apa? Tanpa tamtsil. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, seperti keyakinannya orang-orang Asy'ariyah yang menolak Allah tidak berbicara, menolak Allah itu berbicara. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara karena Allah nafsi. Mereka mengatakan sebab kalau Allah berbicara, berarti Allah membutuhkan lisan, Allah membutuhkan tenggorokan. Iya, sebab mereka melihat apa yang ada pada makhluk. Maka ini berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya, yang dari penyerupaan ini lahir apa? Penolak. Lahir penolak. Penolak. Dan seluruh sifat yang mereka tolak seperti ini. Mereka tolak sifat al-istiwa, Allah di atas, tolak. Kenapa? Sebab makhluk juga bisa di atas. Mereka tolak juga. Maka ini bentuk penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal yang mereka pakai sebenarnya untuk menolak ayat, mereka pakai untuk menolak sifat-sifat Allah ayat. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai. Ini yang mereka pakai untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dapat ayat istiwa Allah di atas, oh tidak, tidak boleh. Sebab kita juga kadang di atas kursi, ya, di atas tempat yang lain. Maka apa makna istiwa di situ? Oh, istaula, menguasai arsy. Bukan di atas, tapi menguasai arsy. Ya, kenapa? Sebab kata mereka Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tangan juga seperti itu. Mereka menolak Allah memiliki sifat tangan. Kenapa? Mereka lihat ada pada manusia, ada pada makhluk. Oh, berarti Allah kita jauhkan dari sifat ini. Kenapa? Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka sebenarnya ingin terhindar dari sifat apa? Tamthil, menyerupakan. Tetapi tanpa sadar mereka jatuh ke dalam penyerupaan. Dipahami ya? Dia pakai ayat Laisa kamitslihi syai. Itu yang dia pakai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oke, baik. Tetapi mereka menyerupakan dulu di awal. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Dia samakan Allah dengan makhluk. Yang dari penyamaan ini lahirlah apa? Penolakan. Berarti ayat itu sebenarnya hujjah atas mereka. Kalian serupakan dengan makhluk. Sama namanya belum tentu sama hakikatnya. Kan begitu. Baik, sekarang kita sebutkan ayat yang kita telah baca, tapi kita belum baca komentar dari Syekh Al-Haras rahimahullah. Di antara ayat yang menetapkan sifat kalam, Allah berfirman, Wa kallamallahu Musa taklima. Kata beliau, wa amma qawluhu wa kallamallahu Musa taklima, wa ma ba'daha minal ayat allati tadullu ala anna Allah qad nada Musa wa kallamahu takliman. وناجاه حقيقيه من وراء حجاب وبلا واسطه ملك فهي ترد على الاشاعره الذين يجعلون الكلام معنى قائما بنفسه بلا حرف ولا صوت فيقال له كيف سمع موسى هذا الكلام عن نفسه. Di antara ayat yang membantah ahlul bidah, ayat yang menetapkan sifat kalam dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa kallamallahu Musa takliman. Ini ayat dalam surah An-Nisa. Kata Allah wa kallamallahu. Di domma Allah gitu ya dalam Al-Qur'an. Sebab kalau dalam bahasa Arab itu ada kata kerja, ada pelaku, dan ada objek. Iya. Kita dalam bahasa Inggris itu MPOK. Dalam bahasa Arab juga ada. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il, kata kerja, ada fa'il, pelakunya, dan ada maf'ul, ada yang dikenai pekerjaan. Ini yang kita kenal dengan objek, ya. Nah, di dalam ayat ini, wa kallamallahu Musa. Kallama, kata kerjanya. Pelakunya mana? Allahu. Makanya idomma. Musa, ya, Musa begitu tuh harakatnya. Tidak pernah idomma, tidak pernah dikasro. Musa terus. Ya kan? Dari itu musu, dari musi, Musa terus. Jelas, jadi dia harokat tidak berubah. Jadi wa kallamallahu Musa takliman, Allah kuatkan lagi. Jadi Allah berbicara kepada Musa takliman, sebenar-benar bicara, sungguh betul-betul bicara, Allah kuatkan. Jelas? Ayat ini ayat yang sangat tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara. Nah, orang-orang ahlul bidah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, dia palingkan ayat ini. Karena tidak sesuai dengan akidahnya lagi, tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, dia rubah ayatnya. Dia baca wa kallamallaha bi fathah Musa. Setelah harakatnya sama. Kalau di fathah Allah di situ berarti artinya Musa berbicara kepada Allah. Coba ya, subhanallah. Perhatikan ini mereka ini. Mereka memalingkan ayat, merubah ayat, tahrif ini namanya. Antum perlu tahu bahwa pembahasan-pembahasan seperti ini, ulama menulis buku-buku akidah itu tidak ada di zaman sahabat pembahasan seperti ini. Di zaman sahabat, di zaman Rasul dan para sahabat, mereka tidak pernah membahas masalah asma wa sifat, tidak pernah. Iya kan? Tidak pernah. Sebab apa? keyakinan para sahabat apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu yang mereka yakini. Tidak ada membahas bagaimana bentuknya, tidak ada penyerupaan di zaman sahabat, tidak ada sama sekali membahas masalah ini. Ya kan? Kapan ada buku-buku akidah seperti ini? Kapan ada yang munculnya? Setelah selesai zaman sahabat, muncul bid'ah setelahnya. Baru ada muncul buku-buku akidah seperti ini. Imam Ahmad menulis buku akidah. Jauh setelah zaman sahabat. Jelas? Para sahabat tak pernah membahas seperti ini. Bertanya bagaimana? Jangankan mau bertanya, jangankan mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di zaman sahabat, di zaman sahabat bertanya saja, bertanya tentang ayat sifat. Pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab? Subaih. Ada orang namanya Subaih. Dia bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana ini ayat? Maknanya apa maknanya ayat? Oh begitu. Dipanggil oleh Umar, kau. Dicambuk kepalanya pakai batang kurma sampai berdarah. Umar panggil sahabat, obati dia, bawa dia sampai sembuh, bawa lagi ke sini. Ketika sembuh dipanggil oleh Umar, dihantam lagi kepalanya sampai berdarah, sembuhkan dia, obati, sembuh, bawa lagi ke sini sampai 3 kali. Apa dia bilang kepada Umar? Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kalau kamu inginkan apa yang kepala saya keluar, sudah keluar, sudah keluar demi Allah. Naran sudah habis, selesai. Taubat. Apalagi mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya tidak tahu kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup, ini zaman sekarang, tidak tahu mau dibikin apa orang-orang seperti ini. Iya kan? Berani sekali mereka mentakwil ayat. Dan ini ada di zaman sekarang. Berdetail-detail tinggi lagi, belajar di luar negeri lagi, tidak tahu belajar di mana. Ini di sini kita mengambil pelajaran ibrah yang sangat besar, berhati-hati memilih guru. Padahal mereka kan belajar juga. Iya, berarti ini tandanya mereka ambil ilmu dari orang yang salah. Setelah zaman sahabat barulah Ibnu Sirin muridnya Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa kunna la nasalu an isnad. Dulu kita di zaman sahabat tidak pernah bertanya tentang sanad. Ketika sahabat masih hidup, tabi'in bertemu dengan sahabat, tidak pernah mereka tanya sanadnya. Ada khabar dari Nabi, ada khabar dari sahabat, ambil. Ada khabar dari sahabat, ambil. Tidak pernah mereka bertanya, dari mana kau dapat? Kenapa? Ini yang bawa, siapa yang bawa? Hah? Sahabat, terpercaya semua. Ya kan? Ibnu Sirin mengatakan, kunna la nas'alu anil isnad. Dulu kita di zaman sahabat, tidak pernah bertanya tentang isnad. Tidak pernah membahas masalah begini ya. Apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, mereka imani langsung. Tidak ada bertanya tentang maknanya, apalagi menyerupakan dengan makhluk, memalingkan ayat, tidak ada. Mereka paham maknanya, diimani, selesai. Kata Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah. Tapi tatkala fitnah terjadi setelah zaman sahabat meninggal, tinggal tabi'i. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah, muncul fitnah khawarij, muncul fitnahnya Mu'tazilah, zaman Hasan al-Basri, muncul fitnah bid'ah semua. Kata Ibnu Muhammad bin Sirin, falamma waqa'atil fitnah, samulana rijalakum. Tatkala terjadi fitnah, muncul ahlul bid'ah, sekarang tidak bisa lagi. Sekarang ada khabar, samulana rijalakum. Ciptakan, dari mana kau dengar? Iza kada min ahli bidah, fala naqbalu. Kalau dari ahli bidah, kita tak terima. Nah, baru muncul. Nah, baru Imam Ahmad, lama setelahnya mengarang buku-buku akidah. Kenapa? Bentuk nus mereka, bentuk nasihat mereka kepada umat. Sebab mereka tahu bahwa setelah banyak kerusakan-kerusakan yang ada, ahli bidah sudah merata, makanya mereka menulis buku akidah. Wa illa, padahal dulu di zaman sahabat tidak ada pembahasan seperti ini. Tidak dibahas. Mereka dengarkan dari Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, mereka imani langsung. Selesai. Tidak ada pembahasan-pembahasan, tidak ada bercerita-cerita tentang itu. Tidak ada sama sekali. Nanti di zaman kelima, di abad kelima, di abad, dan seterusnya. Karena sudah banyak bid'ah. Sudah banyak bid'ah. Ini sama ini, kalam, pembahasan kalam. Ini termasuk sifat yang banyak pembahasannya. Syekhul Islam di sini panjang lebar juga membahas masalah kalam. Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad juga panjang lebar dalam masalah kalam. Kenapa? Ini diantara sifat yang mereka pelintir-pelintir ini kalam. Sampai disebutkan Syarhatul Hawiyah. Hah? 7 pendapat atau 6 atau lebih pendapat manusia tentang kalam. Saking banyaknya sesatnya mereka tentang kalam, berbeda-beda mereka menyikapi sifat kalam. Semuanya batil. Kecuali kaulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sen. Ini ayat mereka dua halakatnya. Wa khallamallaha Musa taklima. Diganti untuk memperbudaya orang, untuk menguatkan keyakinannya. Wa khallamallaha Musa taklima. Musa berbicara kepada Allah. Kalau itu mereka bisa mereka ganti. Bisa. Ketika dia baca surah Al-A'raf, maf'ulnya yang dikenai pekerjaan bentuk domir, bentuk kata ganti, itu mereka ganti lah. Falamma ja'a Musa liniqatina fakallamahu rabbuhu. Bisa mereka ganti. Tatkala Musa datang di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakallamahu rabbuhu. Maka Rabb-nya Musa berbicara kepada Musa. Selesai. Tidak bisa dirubah. Kenapa? Kan objeknya dalam bentuk kata ganti. Tidak bisa diganti. Harokatnya harus seperti itu. Tidak ada orang-orang yang masih waras, tidak ada yang baca hi atau baca lain harokat lain. Tidak bisa diganti itu. Tidak bisa mereka rubah. Tidak mungkin Fu berbicara kepada Musa. Memang caranya, tidak bisa. Maka mereka terbantah dengan itu. Baik, kata Syekh, ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, kata Syekh, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala nada Musa. Allah telah memanggil Musa. Nida itu nada, nida itu sepakat ahli lugah, sepakat ahli bahasa Arab bahwa nida itu suara dengan panggilan dengan suara dan huruf. Itu nida namanya. Ya. Makanya azan disebut dengan nida. Nida. Kenapa? Sebab azan itu dengan suara keras. Nah, sekarang dalam Al-Qur'an wanada wanadainahu. Perhatikan wanadainahu min janibit turi aiman wa qarrabnahu najiyyan. Kata Allah, kami panggil Musa. Kami panggil dia di sisi Bukit Tur. Berarti ketika Allah mengatakan kami panggil Musa, berarti dengan suara, karena pakai nida, dengan suara dan huruf. Paham ya? Ini ditekankan oleh Syekh di sini. Bantahan untuk mereka orang Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah kalam nafsi, tanpa suara, tanpa huruf. Syekh mengatakan wanada Musa, Allah manggil Musa, wa kallamahu taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Haqi wanajahu, dan Allah memanggil Nabi Musa, haqiqiyatan. Hakikatan min warai hijab, tanpa ada hijab pembatas. Makanya Musa julukan beliau alaihissalam kalimullah, orang yang jadi bicara langsung oleh Allah. Tapi apakah Musa melihat Allah ketika dia berbicara dengan Allah? Melihat Allah? Hah? Tidak. Tidak melihat Allah, tapi berbicara langsung tanpa perantara malaikat. Allah turun apa? Allah berbicara kepada malaikat menyampaikan kepada Musa, tidak. Makanya saya mengatakan sini bila wasitoti malakin, tanpa perantara malaikat, langsung berbicara. Tapi Musa tidak melihat. Kenapa? Dalam Al-Qur'an Allah tegaskan bahwa kala Musa datang di tempat itu, dia mengatakan Rabbi arini andur ilaih, ya Allah. Ketika mereka saling berbicara, kata Musa alaihi salam, hari ini andur ilaih, ya Allah, perlihatkan saya akan lihat, saya ingin melihatmu. Nanti akan kita bahas di permasalahan ru'yah tentang melihat Allah. Nabi Musa mengatakan, perlihatkan, saya ingin melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lantaron, kamu tidak bisa melihat saya. Walakin dur ilal jabal fa instaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi lihatlah ke gunung itu. Kata Allah, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan melihat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla li jabali ja'alahu takka fa qara Musa sa'iqa. Kata Allah taala, Allah menampakkan dirinya di gunung, gunung hancur rata. Musa pingsan. Lihat gunung hancur. Bagaimana kalau aku lihat depan mata itu gunung hancur rubuh? Musa langsung pingsan, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas, bahkan pendapat yang kuat jumhur ulama yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah di dunia. Bahkan Isra Mi'raj, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kuat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullahu taala, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Bahkan Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, faqad kadzab, dusta bohong. kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini pernah berjumpa. Yang jelas kaidahnya nanti akan disebutkan sebenarnya dalam Sharh. Tidak ada perselisihan, tidak ada manusia yang perselisihkan bahwa dia melihat Allah atau tidak di dunia kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain selain Nabi Muhammad SAW sepakat ulama bahwa mereka tidak pernah melihat Allah di dunia. Kecuali orang-orang yang tidak waras, mimpi melihat Allah ini dan itu, turun wahyu dalam hati apa semua menyatu dengan wahyu. Ini orang-orang pendusta semuanya. Baik, jelas ya. Adapun Nabi Muhammad SAW ini perselisihkan. Kata Ibnu Taimiyah, jumhur ulama tetap mengatakan tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa taruddu 'ala al-asyairah, kata Syekh, dan ini bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan kalam nafsi. Yaj'aluna al-kalam ma'na qa'iman bin nafsi bila harfin. Mereka mengatakan kalam Allah itu kalam nafsi, kalam diri namanya. Sama orang itu mau bicara enggak bisa, dalam diri saja. Bila harfin wala saut, tanpa huruf dan tanpa suara. Fa yaqulu lahum, kata Syekh, kita katakan kepada Asy'ariyah, bantah mereka. Kaifa sami'a Musa hadzal kalam nafsi? Bagaimana Musa alaihi salam mau mendengarkan kalau kalam nafsi? Bagaimana kira-kira? Makanya kalau bisa kita, kalau kita mau katakan ini sebenarnya mereka ahlul bidah ini kurang pekerjaan. Iya kan? Di zaman sahabat ini tidak ada yang bahas. Mereka yang paling pertama bahas seperti ini, mereka yang memunculkan bidah seperti ini mereka. Makanya ulama ahlus sunnah membahas kenapa untuk bantah mereka. Sebenarnya kita tidak butuh bahas ini, perkara jelas. Kan begitu? Perkara jelas semuanya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis apa yang kurang? Semua sifat-sifat Allah jelaskan dengan bahasa Arab yang jelas. Tapi kenapa ulama membahas seperti ini semua dengan sedetail-detailnya? Itu karena mereka ini, gara-gara mereka ini orang kurang kerjaan. Cuma mereka sibukkan diri dengan ibadah. Ya kan? Makanya Imam Ahmad mengatakan falamma zadu zidna. Setelah mereka menambah, kita bantah. Mereka menambah, kita tambah. Maksudnya apa? Mereka membahas pembahasan yang seperti ini, kita sebutkan juga. Sebab kalau ulama diam, ulama diam, maka bidainya akan tersebar. Antum mungkin pernah baca kisah Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad, fitnah terbesar tentang kalamullah, fitnah terbesar tentang ucapan Allah di situ. Makanya ulama mengatakan Allah menolong agama ini melalui Abu Bakar As-Siddiq di zaman kemurtadan. Dan Allah menolong agama ini di zaman Imam Mahdi di fitnah khalqul Quran, ketika manusia mengatakan Al-Quran adalah makhluk dengan Imam Ahmad. Allah menolong agama ini melalui Imam Ahmad di zaman fitnah khalqul Quran. Dan Allah menolong agama ini di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya ketika Nabi meninggal banyak murtad. Ya kan? Banyak yang murtad. Abu Bakar memerangi yang murtad, banyak yang kembali. Dan ulama mengatakan fitnah terbesar khalqul Quran di zaman Imam Ahmad. Sampai manusia mengatakan mazhab negara ini loh. Mazhab negara Al-Quran makhluk. Mazhab pemerintah. Al-Quran makhluk. Padahal ulama mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Sepakat. Sebab itu Al-Quran sifat Allah. Yang mengatakan sifat Allah makhluk kafir. Ini mazhab pemerintah. Makanya Imam Ahmad disambuk, disiksa, dipenjara. Karena mempertahankan mazhab itu. Mazhab ahlu sunnah, kalam Al-Quran, kalam Allah. Ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Sampai 4 generasi. Presiden pertama, begitu mazhabnya. Disiksa Imam Ahmad. Diganti ini, naik yang kedua. Sama mazhabnya juga. Disiksa Imam Ahmad. Ketiga, seperti itu juga. Sama. Setelah itu, di generasi keempat, ya baru naik pemerintah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai Imam Ahmad menyebutkan, para ulama, Bapak menghasung kita untuk banyak-banyak baca itu kisah. Banyak ibrah sekali. Banyak ibrah, banyak pelajaran. Imam Ahmad itu didengar ucapannya. Padahal Imam Ahmad, maaf, boleh untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Darurat, kan? Dan banyak ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, guru Imam Bukhari, hidup juga di situ. Imam Syafi'i hidup juga di situ. Mereka mengatakan, ditanya Ali Al-Madini, ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Dia katakan makhluk, kenapa? Tapi Imam Ahmad tak mengatakan mereka. Kenapa? Sebab Imam Ahmad tahu mereka terpaksa. Sampai Ali Al-Madini mengatakan, saya tidak sekuat Imam Ahmad, saya tidak ingin seperti Imam Ahmad, saya ini lemah seperti ayam, tinggal dipenggal, putus, selesai. Imam Ahmad kuat. Imam Ahmad mengatakan, saya sampai mati pun saya akan pertahankan mazhab ini, bahwa Al-Quran sifat Allah kalam bukan makhluk. Kenapa Imam Ahmad ya tidak mau mengucapkan itu walaupun terpaksa? Kan boleh. Dalam Al-Quran Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melihat ibunya Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita syahid pertama, ditusuk kemaluannya oleh pakai besi panas. Yasir, Ammar bin Yasir melihat kejadian itu, dipaksa untuk mencela Rasul. Beliau cela Rasul, sebab beliau mempertahankan nyawanya. Terancam, turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Siapa yang mengucapkan ucapan kekufuran kecuali yang dipaksa, boleh, silakan. Tapi ingat dan catatan, hatinya tetap dalam keimanan. Boleh. Imam Ahmad boleh ini lagu, tapi Imam Ahmad tidak mau. Kenapa? Imam Ahmad itu beda keadaan dia dengan mereka ini, ulama yang lain. Imam Ahmad imam, boleh bilang A, orang bilang A. Sampai dalam kisah tersebut, ketika Imam Ahmad diperintahkan untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, kau ucapkan cepat, Al-Quran makhluk. Tak mau Imam Ahmad, di luar orang tetap pegang buku, pulpen untuk menulis. Imam Ahmad mengatakan makhluk, orang akan menulis makhluk. Didengar ucapan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ditanya, Al-Quran makhluk? Apa yang Imam Syafi'i? Tahu Al-Quran, Taurat, Injil, ini makhluk. Ini jarinya, ini makhluk. Iya, jari makhluk. Imam Ahmad kuat beliau di penjara. Nah, ketika naik pemerintah berikutnya, ini orang-orang Jahmiyah ini yang tadi mengatakan tentang makhluk lari semua, diperangi oleh pemerintah yang halus sunnah wal jamaah. Imam Ahmad baru nampak di Imam Ahmad. Sampai beliau waktu di penjara itu ditahan, dilarang keluar Imam Ahmad, tidak boleh menyampaikan hadis. Imam Ahmad rahimahullah, padahal beliau subhanallah menyampaikan hadis. Setelah fitnah yang terjadi, beliau di penjara rumah. Iya, di penjara ditahan. Sampai kisahnya Baki Ibn Makhlad jauh dari Spanyol itu datang. Iya, sudah berjalan kaki berbulan-bulan mau mengambil hadis di Irak sama Imam Ahmad. Pas sampai di Irak, sudah mendaki gunung melewati lembah. Sampai di Irak, dia dengarkan khabar Imam Ahmad di penjara tidak boleh ambil hadisnya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Sampai di Irak ini, Masa mau pulang. Bagaimana caranya? Dia berpikir, dia pura-pura jadi pengemis. Baki' bin Makhlad, imam dari Andalus, Spanyol. Dia penjaga, jaga di penumpang Imam Ahmad, polisi dan misalnya, dia pura-pura jadi pengemis, ketok pintu, buka pintu. Saya pengemis, minta uang. Ya. Besok dia datang lagi, dia ceritakan, saya ini Baki bin Makhlad, dari Spanyol, mau ambil hadis. Mama suruh masuk. Bukan pengemis. Ya, dikasih hadis. Banyak orang dikasih hadis, besok datang lagi, pura-pura jadi pengemis. Banyak disuruh masuk dalam, diberi hadis banyak. Tatkala naik ini pemerintah yang Sunni Salafi, Imam Ahmad diizinkan menyampaikan hadis. Ketika dia sampaikan hadis, mana Baki bin Makhlad? Di belakang dia duduk. Saya ini duduk di sini di depan. Imam Ahmad mengatakan kepada murid-murid yang banyak, ini baru penuntut ilmu. Ini baru penuntut ilmu ini dari Spanyol, bukan tempat yang dekat. Tapi ketika pemerintah Sunni naik menjadi pemerintah pada saat itu, orang-orang Jahmiyah ini lari, bersembunyi. Nah, di situ muncullah mazhab apa? Lafzu bil Quran. Mereka sembunyi sebab mau dipenggal lehernya oleh pemerintah pada saat itu. Siapa yang mengatakan makhluk, mau sih penggal semua lehernya. Lari mereka, lari tapi mengeluarkan racun. Apa syubhatnya? Muncullah ucapan lafzi bil Qur'an. lafzi bil Quran. Sekarang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Qur'an itu kalamullah. Nanti akan saya sebutkan setelah ini. Ayat-ayatnya saya sebutkan. Al-Qur'an kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kertasnya, kertasnya, tintanya itu makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalam Allah. Sama kalau orang baca Al-Qur'an mengaji. Suara makhluk. Iya kan? Suara kita. Tapi yang terdengar, yang terbaca itu adalah kalamullah. Ulama mengatakan sautul qari wal kalam kalamul bari. Sautnya orang yang membaca suara, tapi kalam yang terucap adalah kalamul bari. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dihafal di dada, di hati, terbaca dengan lisan, semua itu adalah kalam Allah. Semua adalah kalam Allah. Sebab kalam itu disandarkan kepada orang yang paling pertama mengucapkannya. Walaupun kita baca, kita tulis di mushaf, kita tulis di buku, ayat itu, tetap kalam Allah. Paham ya? Sebab Allah yang paling pertama mengucapkan itu. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah. Akan tapi sudah tetap bahwa ucapan itu dari kami. Jelas ya? Nah ini muncul lafz di Al-Quran. Perhatikan ucapannya, racunnya mengerikan. Lebih parah daripada orang yang terang-terang mengatakan Quran makhluk. Kata mereka, Jahmiyah ini sudah lari masuk tempat-tempat yang mengeluarkan syubhat. Dia bilang lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Dia tidak bilang Quran makhluk, lafzi. Lafzi artinya pelafazanku. Lafaz saya terhadap Al-Quran makhluk. Paham? Kalau dikatakan lafzi pelafazan saya, ini dua yang diinginkan. Dua, perhatikan ini, dia pakai kalimat yang bersayap, yang multifungsi, yang banyak yang banyak penafsirannya, tapi mereka ingin makna batin. Perhatikan, pelafazan itu dua yang diinginkan. Perbuatan melafazkan dan yang terlafazkan. Paham maksudnya? Perbuatan saya membaca Al-Quran ini saya katakan lafzi, pelafazan saya. Paham? Perbuatan saya membaca, saya baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ini pelafazan saya. Yang kedua, kalimat pelafazan saya, yang diinginkan itu yang terlafazkan. Yang terucap. Paham? Bisa makna ini, bisa makna itu. Tapi mana mereka inginkan? Yang kedua jelas. Maksudnya apa? Yang terlafazkan ini makhluk. Sama, Quran adalah makhluk. Jadi, tapi orang-orang bilang, oh iya benar ucapannya. Karena pelafazan maksudnya perbuatannya. Kalau perbuatan yang diinginkan, perbuatan kita membaca, iya makhluk, betul. Tapi apakah yang mereka inginkan? Oh bukan. Yang mereka inginkan makna yang kedua. Pelafazan saya maksudnya apa? Yang terlafazkan dari saya, itu makhluk. Maksudnya apa? Al-Quran, makhluk. Nah, mereka karena sudah sembunyi, lari, mereka tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi dengan kalimat-kalimat yang banyak tafsirannya, yang mereka ini adalah makna batin. Maka Imam Ahmad mengatakan mereka tidak lolos. Imam Ahmad mengatakan mangkola lafzi bil Quran makhluk, mangkola lafzi bil Quran makhluk fawajahni. Siapa yang mengatakan pelafatanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, jahmi. Jahmiyah tidak bisa lolos. Itu jahmi juga sama yang mengatakan Al-Quran makhluk. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala fa ila fa in qalu as'ariyah. Kalau mereka katakan alqallahu fi qalbi ilman dururiyan bil ma'ani lati yuridu ay yukallimahu biha lam yakun hunaka khususiyatun li Musa fi dzalik. Kalau mereka tanya orang-orang as'ariyah, kalau kalian mengatakan kalam Allah kalam nafsi, kalam diri, terus bagaimana Musa bisa mendengarkan ucapan Allah? Kata Syekh, orang Asy'ariyah menjawab, Allah lemparkan ke dalam hati Musa itu ilmu yang pasti terhadap makna yang dia faham dari Allah. Begitu jawabannya. Kata Syekh, mereka akan jawab itu. Maksudnya orang itu, ya, sama pakai juru bicara begitu. Jadi dia paham, oh ini orang mau begini. Dia sampaikan kepada manusia. Begitu juga Jibril alaihissalam. Begitu juga Musa alaihissalam. sebenarnya Musa kata mereka tidak dengarkan huruf suara. Hanya Musa alaihissalam diberikan ilmu daruri oleh Allah memahami apa yang Allah inginkan. Ada saya jawabannya. Kata Syekh, kalau begitu jawabanmu, lam yakun hunaka khususiyatun li Musa. Kalau begitu jawabanmu berarti tidak ada kekhususan Musa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Oke, kan begitu. Padahal kekhususan Musa alaihissalam itu yang dibicara oleh Allah secara langsung. Itulah makna dari Al-Qur'an, itu yang diinginkan. Baik, wa iqalu innallaha khalaqa kalaman fi syajarah aw fil hawa nahwi dzalik wa nahwi dzalik lazima an takuna syajaratu hiya allati qalat li Musa inni ana rabbuk. Subhanallah. Kata Syekh, kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan, Asy'ariyah juga sebagian yang mengatakan, ya Allah berbicara iya, tapi Allah menciptakan suara itu, ucapannya itu di pohon, di angin, atau semisalnya di batu, di laut. Ini ucapan Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah. Kata Syekh, kalau begitu lazima mengharuskan ucapanmu, berarti pohonlah yang mengucapkan inni ana rabbuk, saya adalah Rabbmu. Paham? Dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni ana rabbuka fakhla na'alaika innaka bilwadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, kamu lepaskan sandal. Lepaskan kedua sandalmu sebab kamu ada di tanah Allah, di bumi Allah yang disucikan. Kata Allah, inni ana rabbuk, saya adalah Rabbmu wahai Musa. Kalau mereka katakan Allah ciptakan kalam ini di pohon, berarti pohon yang mengatakan, ya Musa, ini ada Rabbuk, saya Rabbmu. Kan begitu? Masa pohon mengatakan ana Rabbuk, saya Rabbmu? Wa kadzalika tarudu alaihim hadhihi ayatu fi ja'lihim al-kalama ma'nan wa'idan fi azal. Oleh karena itu, kata Syekh juga, dengan demikian pula, bahwa ayat-ayat ini membantah mereka yang mengatakan kalam Allah itu cuma satu saja. Kapan itu? Sudah terdahulu. Ya kan? Ada kan kemarin ini kan? Iya. Nah, ini juga terbantah. Bantahan untuk mereka. Yang mengatakan kalam Allah, Allah berbicara satu kali saja yang dulu. Semua di situ. Kalam Allah. Sudah selesai. Ini batil. Kenapa? La yuhduthu minhu fi dzati syai'un. Fa inna Allah yakul walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini juga batin. Kenapa? Sebab Allah mengatakan tatkala Musa datang di tempat itu, yang ditentukan, wa kallamahu rabbu. Disitulah Allah berbicara kepada Musa. Maksudnya apa? Ayat ini bantahan untuk mereka yang mengatakan Allah itu berbicara dulu. Sejak dulu. Sekarang tidak lagi. Mereka mengatakan kalam Allah sudah habis. Sekali saja. Padahal Allah mengatakan di sini, tatkala Musa datang di waktu itu, di tempat yang ditentukan, disitulah Allah berbicara. Berarti apa? Pembicaraan Allah kepada Musa kapan? Menurut ayat ini, sesuai dengan apa yang tumpahan dari ayat. Kata Allah, tatkala Musa datang di tempat itu, disitulah kata Allah, Allah berbicara kepada Musa. Sekarang pertanyaannya, waktu pembicaraan Musa alaihi salam kapan? Ketika Musa datang, sebelumnya berbicara atau tidak? Sebelumnya Musa datang, berbicara atau tidak Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa? Tidak, berarti kalam Allah itu mutajaddid, ada terus, kan begitu? Ada yang baru lagi, kan begitu kan? Berarti ini bantahan untuk mereka. Mereka mengatakan tidak, kalam Allah itu tidak ada seperti itu. Ini hakikat yang mengatakan Allah tidak bicara, sama saja ucapan Jahmiyah. Hanya mereka katakan Allah bicara iya, tapi sudah dulu sekali. Satu kali selesai. Berarti apa? Apa keharusan itu konsekuensinya ucapan itu? Berarti Allah tidak bicara lagi, kan begitu? Ini bantahan juga untuk mereka. Tapi ada juga ya orang stres begini. Ada saja pendapatnya. Wahia tufidu hudutsal kalam inda mani Musa limiqat. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan bahwa kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah itu ada ketika Musa datang. Sebelum Musa datang, Allah belum berbicara di situ. Iya kan? Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan Allah itu sudah dikandangi. Kapan Allah mau, Allah bicara. Jelas? Baik, wa yaqulu nada wa nadainahu min janibi turi aiman. Dan Allah juga berfirman, kami memanggil Musa alaihissalam di sisi bukit Tur. Kata Syekh, fahada yadullu ala hudutsin nida inda janibi turi aiman. Ini ayat menunjukkan bahwa suara Allah, firman Allah itu yang dengan suara dan hurufnya itu terjadi di samping bukit Tur. Di sisi begitu. Karena kata Allah, wanadainahu, kami panggil Musa di sisi begitu. Wan nida la yakunu illa sautan masmu'an, dan nida itu dikatakan nida, tidak dikatakan nida kecuali dengan suara yang terdengar. Makanya azan dikatakan nida. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Bilal, ya Bilal azin. Innaka anda minhum sautan. Kamu yang azan Bilal. Kenapa? Kamu adalah anda yang paling tidak suaramu. Maksudnya apa? Yang paling keras. Kamu yang azan, Bilal. Kenapa? Anda minhum sautan. Kamu yang paling keras suaramu daripada teman-temanmu yang lain. Kamu yang azan. Berarti nida itu dengan suara yang keras. Baik. Wa kadzalika qawluhu ta'ala fi sya'ni Adam wa Hawwa. Demikian pula firman Allah kepada ayah kita Adam dan ibu kita Hawwa. Apa kata Allah kepada keduanya? Wa nadahuma rabbuhuma. Allah menida mereka. Memanggil mereka berdua. Adam dan Hawwa. Al-ayah. Ini dalam Al-Qur'an. Fa inna hadza an-nida lam yakun illa ba'da al-wuqu'i fil khathiyah. Sekarang pertanyaannya, kapan Allah berbicara ini memanggilmu Adam dan Hawa kapan? Siapa yang tahu? Kapan Allah memanggil Adam dan Hawa ini? Ketika Adam dan Hawa apa? Memakan buah khuld. Ya kan? Maka saya mengatakan dalam ayat ini bahwa nida Allah, panggilan Allah kepada keduanya itu tidak terjadi kecuali setelah mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Itu dilarang oleh Allah memakan, menyentuh, mendekati pohon itu mereka makan. Maka Allah mengatakan wa nadahuma rabbuhuma. Allah memanggil mereka berdua. Kata Allah, alam anhakuma antilkuma syajara. Bukankah Allah telah melarang kalian dari pohon itu? Jelas ya? Baik. Fahuwa hadithun qat'a. Kalau begitu berarti ucapan Allah kepada Adam, firman Allah kepada Adam dan Hawa itu baru terjadi. Iya kan? Ketika mereka berucap apa? Ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan itu. Nah, baru berbicara Allah. Sebelumnya tidak. Paham ya? Berarti firman Allah ada yang baru. Terus seperti sampai pada hari kiamat. Tidak ada habisnya ucapan Allah. Kalau Allah tidak ada habisnya. Dalam Al-Quran, kullau kana fil bahr, kullau kana al bahr midadan li kalimati rabbi. La nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walakinna mithlihi mawada. Madada. Kata Allah, seandainya lautan ini jadi tinta, memenuhi ucapan-ucapan Allah akan habis lautan semuanya. Belum juga habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tidak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Allah berbicara terus sesuai dengan kehendaknya. Karena kenapa? Sebab sifat kalam Allah ada pada diri Allah, ada pada zat Allah, iya kan? Terus menerus ada pada Allah. Sementara Allah tidak berujung. Kekal Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti Allah kekal, sifat-sifatnya pun kekal bersama Allah. Kan begitu kan? Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Hakiki, bukan majas, bukan perumpamaan, bukan ungkapan. Baik. Kata beliau wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian pula firman Allah dalam Al-Qur'an, yauma yunadihim. Tatkala hari kiamat Allah panggil semua makhluk. Allah panggil semuanya. Baina hadza nida wa qaul sayakunu yaumal qiyamah. Ucapan ini dalam Al-Qur'an, ini panggilan Allah kepada seluruh hamba ini pada hari kiamat. Berarti baru lagi kan? Nanti pada hari kiamat. Demikian pula dalam hadis Abdul Hadid, ma min abdin illa sayukallimu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang hamba pun kecuali pasti Allah mengajak bicara hamba tersebut pada hari kiamat. Berarti baru. Ya kan? Ada terus. Tidak ada antara Allah dan dia perantara. Ini pada hari kiamat. La yazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yusala arba. Tidak bergeser kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Ini kan kalam juga Allah bertanya. Di mana harta kamu menghabiskan? Dari mana kamu dapatkan? Dari mana kamu habiskan? Ilmu kamu sudah makan atau tidak? Nah, di mana harta kamu? Di mana kamu habiskan apa? Masa mudamu. Dan terus. Saya cukup dulu. apa ini kalbu? Coba kenapa keren terlalu bagus tulisan salah dijawab menutup. Ya nanti datang saja yang bertanya itu datang. Dan Allah Alhamdulillah kemarin kau melihat usaha dulu kita sudah mungkin. Thank you.